merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu tawadhu' dan menghilangkan sifat sombong dan congkak di dalam diri. Tawadhu' merendahkan diri terutama terhadap kebenaran dan tidak meremehkan manusia, tidak mencongkakkan dan menyombongkan diri di hadapan manusia dengan cara menolak kebenaran ataupun meremehkan orang lain. Yang keenam, seorang penuntut ilmu semestinya dia mempunyai sifat qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Yang ketujuh, seorang penuntut ilmu senantiasa dia mempunyai sifat seorang yang senantiasa mempunyai ilmu agama, menjaga wibawa, menjaga kesantunan, menjaga sikap dan ucapan, tidak seperti orang yang awam yang tidak menuntut ilmu agama. Yang ketujuh, yang kedelapan yaitu seorang penuntut ilmu senantiasa dia menghiasi dirinya dengan sikap muru'ah. Muru'ah adalah mengerjakan hal muru'ah, mengerjakan hal-hal yang melepaskan diri dari sifat kewibawaan, kehormatan. Kemudian yang kesembilan yaitu hendaknya dia bersikap sebagai seorang lelaki yang mana dia adalah pemberani, dia kemudian tidak pengecut, dia amanah dan semisalnya. Yang kesepuluh, tidak bermegah-megah. Seorang penuntut ilmu tidak bermewah-mewah hidupnya. Secukupnya apa yang dia perlukan, dia ambil. Yang tidak dia perlukan, maka dia tinggalkan. Kemudian yang ke-11, menjauhi majelis-majelis yang melalaikan. Majelis-majelis duduk-duduk, cuma ngobrol sana, ngobrol sini. Seorang penuntut ilmu menjauhi akan hal itu. Yang ke-12, yaitu menjauhi al-haythat. Al-haythat adalah perkara yang semestinya dijauhi oleh seorang yang menuntut ilmu, yaitu terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngobrol sehingga mendatangkan perkara-perkara yang keliru dari sisi lisan. Kemudian yang ke-13, hendaknya dia menghiasi dirinya dengan sikap santun, sikap lembut. Karena tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menghiasi sesuatu tersebut. Yang ke-14, hendaknya dia banyak berpikir, memperhatikan, merenung sebelum melakukan dan mengucapkan sesuatu. Yaitu memperhatikan, jangan sampai dia tergesa-gesa di dalam memutuskan sesuatu. Jangan sampai dia tergesa-gesa di dalam memutuskan sesuatu. Berbicara apa yang akan dibicarakan, apa tujuan pembicaraan, kira-kira pembicaraan ini bermanfaat atau tidak. Bersikap saya kalau datang ke sana kira-kira bermanfaat atau tidak, dan semisalnya. Yang ke-15 yang terakhir, yaitu dia penuntut ilmu hendaknya dia tetap istiqamah. Istiqamah, kemudian senantiasa teliti di dalam bersikap. Teliti menerima kabar, teliti menyampaikan kabar, teliti menerima ilmu, teliti dalam menyampaikan ilmu, dan semisalnya. Nah, ini adab-adab yang harus ada di dalam diri penuntut ilmu. Sekarang, pasal yang kedua, yaitu kita membicarakan bagaimana penuntut ilmu menuntut ilmu. Bagaimana dia belajar. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, bagaimana dia menuntut ilmu, bagaimana dia belajar, yaitu dia belajarnya dengan perlahan-lahan. Dia belajarnya bertahap, dari mulai ilmu yang paling rendah kepada ilmu yang paling tinggi. Ya, dari mulai ilmu yang merupakan dasar ilmu, kemudian setelah itu pensyarahan dari dasar ilmu tersebut, kemudian setelah itu lebih luas, lebih luas, lebih luas. Kalau boleh dibilang, bagaimana cara menuntut ilmu dimulai dari kecil sebelum yang besar. Ini cara seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmunya. Dan di zaman sekarang jarang seperti itu. Terutama di zaman sosial media. Ya. Makanya ilmunya ilmu karbitan. Ilmu yang kalau seandainya seseorang ditanya ataupun menghadapi masalah, dia tidak bisa. Kenapa? Karena ilmunya tidak didasari dari dasar ilmu. Tidak dimulai dari kecil-kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini, yaitu mengajari ilmu dari mulai kecil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hikma wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin nas kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Yang artinya, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembah aku, bukan kepada Allah." Ini tidak patut. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Akan tetapi, hendaklah Rasul itu berkata, "Hendaklah kalian menjadi orang-orang Rabbani." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang Rabbani di sini maksudnya adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu yang kecil sebelum yang besar. Mengajarkan dasar ilmu sebelum ilmu yang luas. Ya. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan Rabbani disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hukama, ulama, hulama, yaitu para hakim yang bijaksana memutuskan keputusan, dan ulama, orang yang berilmu, dan hulama, yaitu orang-orang yang dia bertahap dalam mengajarkan ilmunya, tidak langsung ke atas, ya, tidak. Cara seorang penuntut ilmu menuntut ilmu semestinya dia bertahap dalam menuntut ilmu agama. Mulai dari dasar dulu, kalau misalkan ada fikih, ada usul fikihnya, dia belajar usul fikihnya. Ya, kalau misalkan tafsir, ada usul tafsirnya, dia belajar usul tafsirnya dulu, pokok dari tafsirnya. Kalau misalkan ada hadis, dia belajar mustalah hadisnya. Mustalah hadis itu banyak, dia belajar yang paling kecil dulu. Kalau misalkan kita berbicara masalah tauhid, akidah, maka dia belajar yang paling dasar dulu, terus naik. Makanya ulama terdahulu mengatakan, "Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhum jumlah." Siapa yang menginginkan ilmu secara sekaligus, dapat sekaligus banyak, maka akan kabur darinya juga banyak. Nah, terutama di zaman sekarang enggak ada lagi metodologi dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena zaman sekarang tinggal kita searching di Google selesai. Enggak ada lagi metode dalam menuntut ilmu. Padahal metode dalam menuntut ilmu itu dari mulai kecil-kecil dulu. Ya. Ada lagi perkataan ulama yang menarik, izdihamul ilm fi sam'i madallatul faham. Ya, artinya banyaknya ilmu yang didapat itu adalah menyesatkan pemahaman. Ilmu-ilmu banyak tidak mendasar itu menyesatkan pemahaman. Makanya sebagian ulama dahulu ada yang berpendapat tuntut ilmu satu dulu dari mulai dasar, naik, naik, naik, naik, baru nanti ilmu yang lain. Dasar lagi, naik, naik lagi, ilmu yang lain lagi, dasar lagi, naik. Ada ulama berkata seperti itu. Misalkan dia belajar bahasa Arab dulu, ya, bahasa Arab, dia belajari sampai dia bisa, baru nanti pindah. Misalkan ke tafsir Al-Quran yang paling rendah terus naik. Kemudian baru nanti akidah, dari mulai yang paling rendah terus naik, baru nanti fikih. Nah itu di zaman sekarang gak ada. Ya. Terutama yang paling digalakkan adalah di masjid-masjid. Itu harus ada. Di masjid-masjid kita, ini mohon maaf kepada kaum muslimin. Ya, saya menasihati bukan untuk menyalah-nyalahkan. Di masjid-masjid kita ada dua yang terjadi. Yang pertama yaitu mempelajari ilmu sesuai dengan kehendak ustadznya. Ah, ini kira-kira bagus. Tapi tidak memperhatikan dasar ilmu. Ya, dasar ilmu. Awal baru naik dua, naik tiga, naik tiga. Hanya memperhatikan kesenangan ustadznya dia ngajar. Eh, ini sepertinya bagus nih. Enggak bisa. Semestinya tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu sibuk dengan kajian tematik. Menarik memang kajian tematik. Apalagi judulnya indah-indah. Ya, misalkan daftar kesalahan suami. Wah, itu yang hadir banyak. Daftar kesalahan istri. Kemudian misalkan lagi serumah tapi tidak sekamar. Wah, itu banyak tuh yang hadir tuh. Tapi tidak dasar ilmu. Hanya sekedar dia mengenalkan kajian. Ya. Maka itu yang kedua. Yang ketiga yang terjadi di masjid-masjid kaum muslimin adalah sibuk dengan amalia. Tidak belajar ilmu agama. Menyibukkan dengan salawatan, menyibukkan dengan yasinan, sibuk dengan amalia. Tapi arti solawatnya tidak dipelajari. Fadilah solawat, bagaimana tata cara bersolawat yang benar. Artinya ilmu bersolawatnya tidak dipelajari. Ilmu apa yang didapat dari surat Yasin itu tidak dipelajari. Bahkan yang lebih ironi, kadang-kadang rating pembacaan Al-Quran kalah dengan rating pembacaan solawat-solawat yang datangnya ribuan tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, itu fenomena yang terjadi di masyarakat, di masjid-masjid kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Al-Quran sendiri diturunkan itu perlahan-lahan. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau nuntut ilmu, ini saya berbicara kepada penuntut ilmu ya, bukan hanya sekedar kambing tumbur. Ya, orang yang ikut, ayo ke sana, malam Ahad kajian, ada ke sini, ayo malam Jumat kajian, ada ke sini. Enggak. Coba sematkan di dalam diri Anda, saya ini penuntut ilmu. Yang benar-benar menuntut ilmu agama, yang fungsinya menghilangkan kebodohan dari diri saya. Bukan hanya sekedar rame-ramean, bukan. Makanya, kalaupun tulisan itu harus ada buku, buku khusus ini, buku tafsir, ini, buku catatan ini. Ya, bukan hanya sekedar, jalan sama-sama. Janjiannya, ya. Jalan, ayo kita di Masjid Imam Syafi'i malam Ahad ini. Ya. Asal duduk, habis itu pulik, makanan, pulikan. Enggak. Ini bukan penuntut ilmu yang seperti ini. Ya. Kita ingin menuntut ilmu yang benar-benar menghasilkan para penuntut ilmu. Meskipun kita enggak di pesantren. Tapi benar-benar menghasilkan penuntut ilmu. Ya. Nah ini. Lihat Allah berfirman. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Dan Al-Quran, فَرَقْنَاهُ. Sebentar. Lihat. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 106. Dan Qur'anan فَرَقْنَاهُ. Dan Al-Quran itulah kami turunkan berangsur-angsur. Agar kalian membacanya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ini perlahan-lahan. Saya kembali ke permasalahan tadi. Ya, kaum muslimin yang beramalia. Saya tidak mencela. Ya, jangan sedikit-sedikit. Wahai Wahabi. Ya, terima dengan nasihat yang lapang gitu loh. Ya, terima dengan nasihat yang lapang. Kenapa sih latah sekali nyebut Wahabi, Wahabrot, Wahaboy? Ya, subhanallah. Ajib saya. Heran saya. Ya. Terima dengan nasihat yang lapang, hati yang lapang. Begitulah yang terjadi di lapangan, di masyarakat, di masjid-masjid kaum muslimin. Beramaliah, bagus dia beramaliah, asalkan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma lebih bagus lagi kalau amaliahnya itu diilmiahkan, dipelajari. Pembacaan surat Yasin setiap malam Jumat, kita tidak menyalahkan pembacaan surat Yasinnya. Yang kita permasalahkan adalah pengkhususan waktunya. Taib, alangkah indahnya setiap malam Jumat dipelajari surat Yasinnya. Isinya apa? Kenapa ada hadis meskipun lemah dia qalbul Quran? Apa isinya? Nah, itu yang lebih utama dipelajari. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Inna Allah anzalal Quran. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk dipelajari. Fattakhadhan nasu liyu'mala bih. Untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Itu yang terjadi sekarang. Maka manusia menjadikan pembacaannya sebagai amalan. Al-Quran itu diturunkan sebagai ilmu agar bisa diamalkan. Yang terjadi sekarang enggak. Ya, Al-Quran pembacaannya sebagai amalan. Paham enggak maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan marah. Terima. Kalau memang salah, terima. Kalau memang tidak benar, jelaskan. Jangan sedikit-sedikit, Wahabi, Wahabi. Kayak enggak ada kata lain dalam hidupnya. Ya, seperti itu. Lihat lagi ayat yang lain tentang berangsur-angsur ilmu di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Muzzammil, surat ke-73, surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 32. Dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus turun saja? Selesai urusan kan? Gak mesti harus berangsur-angsur. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya. Kalau berangsur-angsur itu pelan-pelan jadi kokoh ilmunya. Ya, pelan-pelan jadi kokoh ilmunya. Benar-benar matang ilmunya. Ya, dan kami membacakannya secara teratur dan benar. Secara tartil. Nah, ini Al-Quran menyebutkan seperti itu. Lihat lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Ya, perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 121. Orang-orang yang telah kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud membacanya dengan bacaan sebenar-benarnya? Perhatikan kata Imam Qatadah rahimahullah, ayat ini maksudnya adalah para sahabat. Orang-orang yang diberikan Al-Quran, itu maksudnya para sahabat. Bagaimana para sahabat kalau lagi membaca ayat dengan sebenar-benarnya? Idza marra bidzikri al-jannah sa'alallaha al-jannah wa idza marra bidzikrin nar sa'ta'awadza billahi minan nar. Jika melewati ayat menyebutkan surga, minta surga kepada Allah. Jika melewati ayat menyebutkan neraka, minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Ya. Itu yang disebut dengan haqqa tilawati. Sekarang yang terjadi di tengah masyarakat, yang penting hafal Quran. Yang penting baca hatam. Enggak, tetapi pemahaman, pengamalan, maka ini nomor sekian. Ini tidak benar. Jadi perkataan Abdullah bin Mas'ud, perkataan yang tadi saya sebutkan, ya, ada yang mengatakan Al-Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan yang lain, bahwa Inna Allah anzal al-Quran liyu'mala bih. Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tapi yang terjadi, manusia menjadikan pembacaannya sebagai amalan. Adapun inti Al-Qur'annya, isi hukum Al-Qur'annya, tidak dipelajari, akhirnya tidak diamalkan. hanya sekedar hafal, hanya sekedar hatam, hanya sekedar bacaan bagus, hanya sekedar dimusabaqahkan tilawatul Qur'annya, hanya sekedar dimusabaqahkan hifzul Qur'annya, itu bagus. Lebih bagus lagi isinya dikerjakan. Makanya para sahabat, kata Abdullah bin Abbas, mereka mempelajari 10 ayat Al-Qur'an, 10 ayat dari Al-Qur'an. Tidak akan bergeser dari 10 tersebut sampai mengetahui maknanya, membacanya dengan baik, dan mengamalkannya. Nah, semestinya seperti itu kita penuntut ilmu agama. Yaitu perlahan-lahan, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka di sini Syekh mengatakan, semestinya orang kalau ingin perlahan-lahan, caranya satu, menghafal ringkasan ilmu. Namanya mukhtasar. Di setiap disiplin ilmu, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu sejarah, itu ada namanya ringkasan ilmu. Bagi para pemula, ringkasan. Ini satu. Yang kedua, dia mempelajarinya kepada seorang guru yang memang pantas untuk dia belajar kepadanya. Guru yang memang berilmu. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang luas-luas dulu. Terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat, terjadi ini dan itu. Enggak, tidak menyebutkan dengan itu. Yang keempat, tidak berpindah dari satu ringkasan ilmu kepada ringkasan yang lain. Ini belum selesai, pindah kepada yang lain. Ya, seperti cicip-cicip. Ini contoh seperti orang-orang liur baungan. Cicip-cicip gitu. Ya. Ini tidak benar pada ikhwan yang dirahmati Allah dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, yaitu mengambil faedah dari pelajaran yang dipelajari. Nah, di situ pentingnya untuk mencatat. Mengambil faedah dari pelajaran yang dipelajari. Kemudian yang keenam, yaitu mengumpulkan tekad dalam menuntut ilmu. Nah, ini semestinya yang dilakukan oleh penuntut ilmu seperti itu, ya. Saya sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan contoh. Kalau orang belajar akidah, ilmu dasarnya dulu sebelum yang tinggi-tinggi bagaimana? Kalau belajar akidah, tentang akidah tauhid misalkan, tauhid. Tauhid itu artinya menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu ada ilmunya, ilmu tauhid. Maka dasarnya, ringkasannya yang pertama adalah salasatul usul wa adillatuha. Tiga landasan pokok akidah Islam dan dalil-dalilnya. Ini dulu nih yang saya kaji di Masjid Utsman bin Affan setiap malam Jumat. Siapa yang ingin belajar ilmu tauhid, ringkasannya dia belajar itu dulu. Tiga landasan ilmu, tiga landasan pokok akidah Islam dan dalil-dalilnya. Alhamdulillah di sana juga sudah mulai ramai untuk malam Jumat, malam saya. Nah, siapa yang ingin belajar itu, kenali itu dulu. Lihat nanti. Nanti saya akan naik pelan-pelan. Saya sudah niat di Masjid Utsman bin Affan, saya akan mempelajari tauhid pelan dari dasar. Walau pelan-pelan. Mungkin yang hadir bosan di sana. Kalau seandainya ingin tahu kajiannya, lihat di Facebook saya. Ya, itu pelan-pelan. Tapi dia dasar. Yang kalau seandainya orang disodori permasalahan tauhid, dia akan faham. Dasar. Kemudian yang naik setelahnya, al-qawaidul arba, empat kaidah beragama yang benar. Ini disebutkan di situ, empat kaidah beragama yang benar. Kemudian yang ketiga, kasyfus syubhat, menyingkap syubhat orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi setelah kuat tauhidnya, baru singkap syubhatnya. Dalil-dalil orang-orang yang melakukan syubhat tentang kesyirikan apa? Yang keempat naik, kitab tauhid yang kita pelajari di sini malam Kamis. Itu sebenarnya adalah tangga keempat belajar tauhid. Makanya ada yang pesan, Ustaz, kalau seandainya Utsman bin Affan selesai kitab salah satu usul, pindah ke sini. Kan orangnya beda-beda. Yang di sana sendiri karena jauh mungkin, yang di sini sendiri. Artinya kitab tauhid selesai, kita kepada salah satu usul. Nanti dilihatlah. Nah, itu empat itu adalah ringkasan-ringkasan pelajaran tentang tauhid. Dan itu semua ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nah, itu kalau seandainya tentang tauhid. Kalau kita ingin belajar itu tauhid ibadah. Artinya tauhid menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Permasalahan tauhid ibadah semuanya berbicara tentang itu. Dalam empat ringkasan tadi. Kalau kita ingin berbicara tentang tauhid asma wa sifat, maka yang kita pelajari pertama kali adalah al-aqidah al-wasitiyah. Kitab atau matan aqidah wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian al-aqidah al-hamawiyah. Kemudian al-aqidah at-tadmuriyah. Ini semuanya ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, ini kalau seandainya seseorang ingin belajar tauhid. Naik nanti yang paling tinggi aqidah al-tahawiyah. Ya. Ini sudah tinggi sekali tentang tauhid asma wa sifat. Hadis sekarang, contoh hadis. Kalau ingin belajar hadis dari dasar, ya, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian naik kepada Umdatul Ahkam. Kemudian naik yang ditulis oleh Al-Maqdisi. Kemudian naik kepada Bulughul Maram. Yang kita pelajari malam Selasa. Itu sebenarnya tingkatan ketiga. Jadi Bulughul Maram yang luas itu tingkatan ketiga sebenarnya. Saya pun keliru itu dalam melihat. Tapi karena saya lihat Bulughul Maram belum ada yang ngajar, waktu itu konsepnya belum ada yang ngajar. Maka kita ambil. Dan konsepnya itu adalah Bulughul Maram itu kitab dalil untuk mazhab Syafi'i. Sedangkan kita di tengah-tengah mazhab orang yang mazhab Syafi'i. Maka kita pilih kitab Bulughul Maram. Awalnya kalau ingin belajar hadis, dari mulai Al-Arba'in Nawawiyah. Nah, seperti itu. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, di dalam masalah fikih. Fikih Syafi'i. Kita boleh mempelajari mazhab fikih Syafi'i. Ya, bahkan itu yang lebih utama. Karena akan mendasar ilmunya. Karena kita di tengah-tengah mazhab, di tengah-tengah masyarakat yang bermazhab Syafi'i. Yang terjadi di tengah pengajian-pengajian salaf, langsung kepada al-wajiz. Dia mudah. Artinya mudah itu langsung dapat hukumnya, dalilnya ini. Tapi tidak mendasar ilmunya. Paham ya, para ikhwah? Ya, misalkan fikih dalam kitab mazhab Syafi'i. Dimulai dengan matan Safinatun Najah. Kemudian disyarah Safinatun Najah dengan matan Abi Suja' atau yang disebut dengan matan Al-Ghayah wa Taqrib. Kemudian yang ketiga, syarah matan Abi Suja', syarah bin Abi Qasim. Syarah Ibnu Qasim. Kemudian terus naik kepada akhirnya kepada nanti Minhajut Thalibin. Ya. Begitu kalau seandainya belajar fikih dari dasar. Nanti kapan-kapan kalau saya sudah pindah ke sana, saya akan mempelajari dari dasar fikihnya. Siapa yang mau belajar dasar ke sana. Ya. Fikihnya dari dasar. Jadi kita tahu betul fikih dari dasar. Bukan langsung ke atas kita. Ini pada ikhwah, begitu cara menuntut ilmu sebenarnya. Ya. Contoh sejarah. Sejarah. Sejarah pun ada dasarnya, ada ringkasannya. Ringkasan misalkan Mukhtasar Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu adalah Zadul Ma'ad atau Rahiqul Makhthum. Baru naik Zadul Ma'ad. Terus dasarnya seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Kita lanjutkan. Jadi begitu, ya. Adab menuntut ilmu dimulai dari dasar. Nah, ini kita rubah nih di masjid ini, di masjid-masjid yang mengusung dakwah salaf. Semestinya harus digalakkan itu. Ajak para ustadznya bukan mencari kitab yang seenak beliau, tapi mencari kitab yang mengajari dari dasar. Dan murid-muridnya harus sabar. Ya, belajar dari dasar. Antum kalau mengikuti nasihat ini akan keluar sebagai penuntut ilmu. Meskipun tidak belajar di pesantren. Ya, mengetahui ilmu dari dasar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke selanjutnya cara menuntut ilmu, ya, yaitu belajar langsung dengan guru. Bukan dari kitab. Belajar langsung dengan seorang guru. Ya, bukan dari kitab, apalagi dari Google. Apalagi dari Google itu dari saya. Ya. Di zaman sekarang seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Asal hukum menuntut ilmu itu duduk, bersimpuh. Seperti sekarang. Makanya, ada perkataan menarik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan, Imam Az-Zahabi menyebutkan biografi Ali bin Ridwan Al-Misri At-Tabib yang wafat pada tahun 453 Hijriah. Berarti orang yang hidup di abad kelima Hijriah. Beliau menyebutkan, "Walam yakun lahu syekh." Dia enggak punya guru. Balistaghala bil akhdhi anil kutub, tapi dia mengambil mempelajari kitab-kitab yang ada. Setelah mempelajari kitab sendiri tanpa guru, wasannafa kitaban fi tahsilis sinah aminal kutub. Dia nulis kitab. Jadi setelah belajar sendiri dari kitabnya, dia nulis kitab. Wa annaha awfaqu minal muallimin wa hadza ghalab. Dan dia mengira bahwasanya ini lebih cocok daripada orang-orang yang para penuntut ilmu. Ini keliru kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Bahkan ada perkataan menarik Abu Hayyan Muhammad Yusuf Al-Andalusi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, meninggal pada tahun 745 Hijriah. Abu Hayyan, seorang ahli tafsir. Idza dzukira indahu Ibnu Malik, jika disebutkan di sisi beliau nama Ibnu Malik, ya, yang dianggap oleh orang ulama, maka Abu Hayyan mengatakan, "Aina syuyukhu?" Siapa gurunya? Nah, itu salah satu patut yang antum lihat ketika antum belajar sama orang. Siapa gurunya? Ustaz, antum gurunya siapa? Belajar sama siapa? Ya, betul. Harus tanya kepada ustaznya, belajar sama siapa? Duduk dan bersimpuh dengan siapa? Nah, kalau saya sekarang disuruh menyebutkan guru bahasa saya siapa, guru Al-Quran saya siapa, guru akidah saya siapa, guru hadis saya mampu menyebutkannya. Guru bahasa saya belajar Al-Ajurumiyah dengan guru Jahdi di Al-Alam. Kemudian belajar Al-Quran dengan dua guru saya. Kiai Haji Abdul Basir di Kudus, kemudian Syekh Ubaid Al-Afghani di Masjid Nabawi, di Rawdah. Saya menyelesaikan hafalan Al-Quran saya. Kemudian guru hadis saya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya mengkaji kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmidzi. Setengah darinya dan setengah darinya. Guru akidah saya banyak, Syekh Abdul Razzaq, kemudian Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Bisa dia menyebutkan gurunya, dia benar-benar belajar. Ya. Guru fikih saya, salah satunya adalah Syekh Sulaiman bin Salimillah Al-Ruhaili. Saya belajar kitab Al-Manarul Munif. Ada urutan-urutan. Dan mungkin sebuah kekurangan yang dimiliki oleh beberapa orang, belajar tidak ditulis siapa gurunya. Termasuk saya itu tidak nulis, cuma ingatan saja. Tapi ada tulisan-tulisan, saya ngambil hadis dari siapa, ada ijazahnya. Ya. Maka ini harus, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan. Jangan sampai belajar sendiri, baca kitab sendiri. Para ulama dulu mengatakan, perhatikan, para ulama dulu, man daqala fil ilmi wahdah kharaja wahdah. Disebutkan di dalam kitab Al-Jawahir wa-Durar, yang ditulis oleh Imam As-Sakhawi. Barang siapa yang masuk dalam ilmu sendirian, tanpa guru, dia keluar sendirian juga. Harus dengan guru. Makanya banyak kekeliruan yang terjadi di zaman sekarang akibat belajar ilmu sendirian tanpa guru. Apalagi yang dia pelajari buku terjemahan. Jadi ustaz kok buku terjemahan? Gak bisa itu. Gak main. Gak boleh. Jadi ustaz buku terjemahan gak boleh. Ngajari umat sekian banyak orang gak boleh buku terjemahan. Al-Quran terjemahan. Artinya gak bisa bahasa Arab. Gak bisa itu. Mendingan dia duduk ngaji. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tidak mudah. Ngajari ilmu itu seperti menandatangani atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Hati-hati ngajari ilmu. Ini ilmu agung. Ilmu agama. Memang orang suka duduk di sini. Ya. Makanya ada sebagian orang bercita-cita duduk sini. Selfie di sini. Ini menggiurkan. Tapi harus dituntut. Orang gak bisa duduk di sini kecuali dia harus duduk. Duduk ngaji gitu. Belajar. Alhamdulillah ustaz-ustaz di sini pun juga setiap tahunnya belajar. Kan ada syekh dari datang dari Madinah, dari Yordania. Setiap tahun belajar. Ya, belajar sama syekh 4 hari, 5 hari. Kemudian ilmunya disampaikan. Terus gak selesai belajar. Harus ada syekh belajar. Jadi tidak main cuma baca kitab saja, gak belajar sama seseorang. Gak bisa. Contoh misalkan di zaman sekarang belajar apa? Al-Quran. Ya. Dia cuma mendengar saja. Atau melihat videonya saja. Melihat video Syekh Musyari Rasid. Melihat video Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Dia contoh mulutnya gimana. Enggak bisa itu. Harus duduk. Duduk. Ya. Duduk belajar sama Syekh. Duduk belajar sama Ustaz. Langsung syafahah. Langsung mulut ke mulut. Begitulah ulang terdahulu. Lihat ada perkataan menarik di sini. Disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah. Kana Al-Auza'i rahimahullah yaqul, kana hadzal ilmu kariman. yatalaqqahu ar-rijal bainahum falamma dakhala fil kutub dakhala fihi ghairu ahlihi. Artinya, dulu ilmu ini adalah sesuatu yang mulia yang dicari oleh orang-orang di antara mereka. Artinya mereka duduk bersama ngaji satu dengan yang lainnya. Tapi ketika ilmu ini masuk ke dalam buku, akhirnya masuk ke dalam ilmu ini orang yang bukan ahlinya. Hanya sekedar baca buku terjemah, apalagi di zaman sekarang. Ya, lihat statement-statement orang-orang yang bodoh ilmu agama tetapi sok ngomong ilmu agama. Itu gara-gara buku, baca buku terjemahan. Enggak bisa bahasa Arab. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus duduk dengan orang yang belajar ilmu agama. Harus duduk dengan orang yang belajar ilmu agama. Tidak bisa kita hanya sekedar sekedar baca kitabnya, enggak bisa. Baca kitab banyak-banyak karena dia suka baca juga, baca satu selesai, dua selesai, tiga selesai. Akhirnya ilmunya cuma dia pahami sendiri, bukan pemahaman para ulama. Nah, ini keliru fatal. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan karena saya punya tamu. Besok insyaallah ada kajian Al-Ustaz Al-Fadhil, sahabat karib saya, saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala, Abu Abdul Muhsin, Syekh Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala. Beliau ada kajian di Banjarmasin di Komplek Permata Bunda ya, di Musala Al Faruq jam 9 ya. Dan siapa yang datang saya berharap untuk tidak membawa mobil, kalau bisa cuma sepeda motor karena lahan parkir terbatas. Ya, silahkan datang besok pagi jam 9 di Permata Bunda Pal 8 kalau tidak salah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqamah itu benar-benar sulit, Ustaz. Belum lagi jika godaan datang melanda. Apa saran Ustaz untuk menyikapinya agar tetap istiqamah? Sarannya tetap istiqamah. Pertama, para ikhwah, istiqamah itu dua rukunnya. Istiqamah rukunnya dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi bukan sembarang takwa, tapi sebenar-benar takwa. Kemudian setelah itu, setelah sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Di sini terdapat dua rukun istiqamah. Yang pertama, berjalan di jalan yang benar. Sebenar-benar takwa. Berjalan di jalan yang benar. Orang tidak akan pernah bisa istiqamah kalau tidak berjalan di jalan yang benar. Rukun yang kedua, selalu berjalan di jalan yang benar. Makanya istiqamah itu perlu ilmu. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, kecuali dengan ilmu. Makanya para ikhwah, perlu nuntut ilmu. Baru setelah itu ilmunya terus diamalkan sampai mati. Kita tidak menganut pemahaman kalau sudah sampai hakikat parai sholat. Itu enggak istiqomah itu namanya. Ya, wallahu a'lam. Kiat yang kedua agar istiqomah, tadi kiat pertama menuntut ilmu kalau begitu ya. Kiat yang kedua doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Doa-doa minta ketetapan hati. Ya. Karena hati ini berbolak-balik. Hati ini penuh dengan godaan, penuh dengan syahwat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Maka berdoa kepada Allah karena Allah yang menguasai hati kita. Yang ketiga, kiat istiqamah, cari kawan yang memang benar-benar mengajak kepada keselamatan di akhirat. Bukan hanya kawan santai. Saya ingatkan di sini, ini banyak anak-anak muda. Ada sebagian orang sudah berhijrah ke jalan yang benar. dulunya mungkin mempunyai kawan-kawan yang dia berkumpul dengannya untuk maksiat. Sekarang sesudah berhijrah dia punya kawan-kawan. Berkumpul juga. Tidak maksiat. Tapi ngumpul juga. Buang-buang waktu. Ya, ini gak perlu. Apalagi komunitas-komunitas. Gak perlu. Yang Anda lakukan setelah hijrah yang paling wajib nuntut ilmu. Bukan bikin komunitas. Komunitas sepeda ontel. Komunitas cadar sekuat. Jilbab sekuat. Ini gak perlu para ikhwan dirahmatullah. Ngapain buat itu? Yang Anda lakukan sekarang nuntut ilmu. Ya? Dari teman yang benar-benar ngajak kepada selamat akhirat. Enggak usah buat bikin komunitas. Sama saja kalau sudah pakai cadar kemudian nongkrong di warung kopi mana, di warung cake mana yang hanyar dibuka di Banjarmasin, dudukan di situ lawas. Ya. Bermalam-malam. Enggak perlu. Ngapain? Sama, orang yang sudah berhijrah itu dia lebih mementingkan waktunya belajar ilmu agama, ya, murojaah. Kumpul-kumpul silakan, tapi untuk murojaah. Murojaahnya ternyata situasi politik. Nah, ini enggak perlu para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi itu bukan hijrah yang sebenarnya. Ada perkataan ulama salaf tentang pentingnya belajar adab sebelum belajar ilmu. Kenapa di zaman sekarang jarang majelis yang membahas adab? Kitab Mukhtasar Adab apa? Maka jawabannya ini sudah kita, inilah sebab kenapa setiap malam Ahad pekan pertama saya mengangkat tema ini. Ini sebenarnya masukan dari seorang ikhwah. Ustaz, sepertinya penuntut ilmu sekarang perlu belajar adab. Agar tidak kurang ajar sama ustadznya. Enggak songong sama ustadznya. Ya? Tidak kurang ajar sama ustadznya. Di antaranya. Salah satu yang membuat saya mengangkat ini masalah adab. Karena tidak beradab sama ustadznya. Contoh misalkan. Ada ustadz yang bermanhaj sunnah. Yang ahlu sunnah. Mungkin kajiannya secara tematik. Dikenal di sosial media. Berkaitan dengan keluarga, hubungan suami istri, bagaimana biar harmonis, bagaimana kewajiban istri, bagaimana kewajiban suami, dan semisalnya. Maka ada murid mengatakan, Ustaz, jangan ajari kami bagaimana romantis dengan istri. Kami mungkin lebih bisa romantis daripada engkau. Ajari kami tentang tauhid, tentang syirik, tentang ini, tentang ini. Ini songong nih, murid songong ini. Kurang ajar. Ya? Enggak beradab dengan ustadznya. Ini tidak benar ini. Kalau seandainya ingin nasihati ustadz, enggak usah di sosial media. Nasihati baik-baik secara pribadi. Dan ustadz ketika ngajari itu ada spesialis masing-masing. Ada yang suka mengajari tauhid, ada yang suka ngajari manhaj, ada yang suka ngajari kekeluargaan, ada yang muamalah. Semuanya kan baik. Semuanya menuju kepada satu titik yaitu beribadah kepada Allah. Toh mengajari suami agar menjadi suami yang baik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan juga ibadah. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku adalah lelaki yang paling terbaik kepada keluarganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling terbaik kepada istrinya. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan songong dengan ustadznya. Nah, itu sebabnya kenapa saya angkat ini. Setiap bulan meluangkan waktu. Cuma satu bulan sekali saya luangkan waktu untuk ini. Berpekan-pekan, ini sudah pekan ketiga kalau tidak salah. Ini pertemuan ketiga. Karena kita baca kitab. Itu sebabnya membahas adab, ya. Kitab Mukhtasar Adab banyak, Riyadhus Salihin, Mukhtasar Adab. Riyadhus Salihin. Kemudian juga ada kalau lebih tinggi lagi Mukhtasar Minhajul Qasidin itu adab-adab. Wallahu a'lam. Apakah ada syarat atau juga Al-Adabul Mufrad Al-Jami' li Al-Adabin Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail Bukhari itu juga adab. Ya, itu termasuk kitab-kitab adab. Apakah ada syarat atau kriteria bisa disebut sebagai murid dari seorang syekh atau ustadz? Bagaimana kalau bersimpuh atau menuntutnya secara live streaming? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang paling penting sekarang ketika saya menyebutkan tadi, saya tidak mengaku muridnya Syekh Fulan. Cuma saya mengaku saya pernah duduk di majelis beliau, belajar kitab bertahun-tahun. Ya. Adapun ngaku muridnya beliau, enggak, jauh itu. Kita tidak seperti orang-orang yang ngaku Syekhuna, enggak. Guru kita, enggak. Ya malu kita karena tidak bisa dibanding ilmunya dengan ilmu guru. Adabnya dibanding dengan adab guru, enggak bisa. Cuma saya mengatakan tadi bahwa saya pernah duduk. Itu contoh bahwasanya harus mencari guru yang memang dia belajar dengan guru. Dan begitulah ulama terdahulu, belajar dengan guru. Gurunya belajar dengan gurunya, gurunya belajar dengan guru. Terus seperti itu. Ya, ini para ikhwan dirahmati. Sampai dulu saya, kalau boleh cerita, di tarekat. Sebelum pindah ke dakwah sunnah, ketika masih di tarekat, saya bukan ikut kambing tumbur yang cuma zikir, goyang-goyang, habis itu keluar, selesai. Enggak, tapi kita baca kitabnya. Kitab yang ada di tarekat itu kita baca. Apa kitab? Ya kita pelajari ilmunya. Ketika saya tidak mendapati hal yang sesuai, atau terdapat penyimpangan, maka saya keluar. Jadi bukan hanya sekedar ribut. Sama antum sekarang juga ngaji di sini. Bukan hanya sekedar ribut malam, setiap malam Ahad ikut ngajian rame-rame. Enggak. Tapi tujuannya nuntut ilmu, bagaimana ilmu tersebut mendasar, bisa jadi ilmu diamalkan. Begitu tujuan. Ya, ini. Kalau dari live streaming, apakah juga sama dengan menuntut ilmu? Maka jawabannya para ikhwah, lebih baik hadir di majelis ilmu. Karena dia tidak sama. Dari sisi bagaimana melihat seorang berkahnya duduk di majelis ilmu langsung. Karena kalau live streaming di rumah, ya dihiganya bakso, dihiganya. Ustadznya lagi ceramah, dia guring gitu. Karena dia ulangi. Kan tidak bisa. Tidak sama dengan yang duduk di depan saya, jatat, ya, penuh dengan adab, ya. Duduknya juga penuh dengan adab, melihat, tidak main handphone, meskipun ada yang sedikit-sedikit main handphone. Ya, jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak sama, ya. Itu disebut nuntut ilmu, yang nonton melalui televisi, Raja TV, Insan TV, kemudian Aliman TV, iya nuntut ilmu dia. Kalau dia catat, nuntut ilmu. Tapi tidak sama yang duduk hadir langsung di majelis. Dan itu kemudahan, itu nikmat Allah di zaman sekarang. Dan saya sering mengatakan, semua kemudahan pada sesuatu tetapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, semakin pertanggungjawabannya sulit di sisi Allah. Ya, sarana semakin mudah, tapi prestasi ibadahnya, prestasi agamanya tidak menghasilkan banyak. Itu pertanggungjawabannya sulit di sisi Allah nanti di hari kiamat. Allahu a'lam. Bagaimana maksud jadikan seseorang usaha sebagai benteng dari neraka? Allahu a'lam. Ini perkataan siapa? Saya tidak tahu. Mungkin yang dimaksudkan adalah bahwa seorang ustadz yang mengajari ilmu agama, dia mengajari ilmu agama yang dengan ajarannya akhirnya kita tahu agama yang benar. Kemudian dengan mengamalkan ilmu yang benar tersebut, akhirnya kita terbentengin dari api neraka. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah lihat postingan teman yang berbunyi, saya tidak mengambil ilmu dari 1-2 nama. Apakah ini benar atau salah, karena banyak yang marah ustadz? Begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya ingin menyebutkan sebuah permasalahan. Bahwa kita harus paham betul, menuntut ilmu agama, kita dituntut secara syariat untuk selektif mencari guru. Itu tuntutan syariat, bukan kesenangan pribadi. Tuntutan syariat, kita Islam menuntut agar selektif mencari guru, tidak sembarangan. Ya, dan ini bukan eksklusivisme, bukan. Tetapi menyelamatkan ilmu yang kita pelajari, agar benar-benar ilmu yang kita pelajari. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Rasul, dalam hadis beliau maksud saya, "La taqumu sa'ata yultamasu al-ilmu 'anil asaqir." Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai dituntut ilmu dari ahli bid'ah. Anil asaqir. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'udulu. Ilmu ini dibawa oleh seorang yang adil, yang pantas mengajarkan ilmu agama. Tidak boleh sembarangan nuntut ilmu agama. Jadi keliru kalau seandainya ada orang mengatakan, tuh, apa jamaah Masjid Imam Syafi'i, ustadznya aja yang dihadirin, yang lain gak ada. Itu hak kita untuk menuntut ilmu agama. Saya lebih yakin kepada Ustadz Syifulan. Karena mengajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Yaitu pemahaman para sahabat. Bukan eksklusivisme. Dan juga bukan menyalahkan ustadz yang lain. Kalau Anda percaya dengan ustadz itu, tuntut di sana. Ya, tapi ternyata ustadz tersebut membolehkan bekerja di bank. Kalau belum dapat pekerjaan. Ternyata ustadz tersebut salah dalam masalah istiwa. Menyalahi ijma' ulama salaf. Ternyata ustadz tersebut membolehkan musik. Ternyata ustadz tersebut salah dalam masalah takdir. Dibayar kontan oleh Allah. Hah? Dibayar kontan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada yang dirahmati Allah. Kemudian turun. Ayat tadi, yang hadis tadi turun. Ajaran Nabi Muhammad SAW turun kepada para sahabat. Akhirnya keluar pernyataan dari para sahabat pun semisal. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dinaka, dinaka, dinak. Jaga agamamu, jaga agamamu, jaga agamamu. Fa innama walahmuka wadinu. Sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Khudu minal ladhina istaqamu, wala ta'khudu minal ladhina mad. Ambil dari orang yang lurus. Jangan ambil dari orang yang menyimpang, yang membelok. Itu perkataan bukan dari Ahmad Zainul. Abdullah bin Umar, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Turun lagi ajaran tersebut kepada para tabi'in. Seperti Abdullah bin Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Mubarak. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinak. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Maka hati-hati, jangan sembarangan. Ah, ambil baiknya, buang buruknya. Ini syubhat terbesar zaman ini, zaman now. Ente siapa sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Siapa? Ya, kalau bisa membedakan, sudah ente aja ustadznya sekalian. Ini enggak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya. Dan contoh nyata, contoh. Jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Ikut travel umroh. Yang tidak mengajari di dalam pelaksanaannya Al-Quran dan Sunnah. Travel umroh itu saya pembimbing travel umroh dan haji. Saya sangat menikmati untuk mengajari umat pada saat itu. Karena misalkan travel yang jumlah harinya cuma 9 hari. Dari mulai hari pertama sampai hari ke-9, saya sangat menggunakan waktu agar memasukkan benar-benar ajaran-ajaran dakwah sunnah ini. Nah, kalau seandainya diganti, seorang yang mengajari dia adalah orang yang menyimpang dari akidah yang benar, orang menyimpang dari kebenaran, kemudian Anda ikut di dalamnya, karena travel itu murah. Akhirnya, selama 9 hari Anda dicekoki. Wallahi Pak, saya kemarin hajian. Hajian ikut travel, saya jumlah saya sedikit, bimbing yang sedikit, akhirnya diikutkan kepada yang besar. Setiap hari kita melihat dan mendengar ceramah orang-orang yang menyebarkan syubhat. Akhirnya ada di dalam hati saya terbesit. Ini sepertinya bujur buhannya nih. Wallahi itu terjadi pada diri saya. Mungkin bujur buhannya nih. Ken aku ke Banjar kurubah. Coba lihat. Bagaimana kalau orang awam? Maka jangan asal murah para ikhwah. Sedikit murah yang penting ikut sana ikut sini. Gak bisa. Karena kenapa? Karena kita akan satu grup dalam 9 hari bersama-sama. dibis, dicekokin. Itu dibis adalah salah satu tempat paling nikmat saya ceramah kalau lagi membimbing travel. Karena waktunya panjang, berjam-jam saya jalan dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Jeddah. Bagaimana kalau Anda dicekoki dengan hal-hal bid'ah? Wallahi benar perkataan para ulama, asyubhat itu menyambar-nyambar. Hati-hati para ikhwan, jangan bermudah-mudah ya nuntut ilmu agama. Lihat Muhammad Ibn Sirin mengatakan inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian akan mengambil ilmu agama kalian. Dan ini bukan sikap eksklusivisme, tapi ini sikap ekstra kehati-hatian dan itu tuntutan syariat. Nah, begitu ya, wallahu a'lam. Saya tidak mengatakan di Banjarmasin tuntut ilmu saya saja, enggak. Tetapi di Banjarmasin cari yang memang pantas untuk diambil ilmunya. Silakan cari ustaz-ustaz yang lain. Ini para ikhwan. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur membeli kitab-kitab yang ustaz sebutkan? Apakah sebaiknya kita tidak kita baca sendiri di rumah? Bagaimana sebaiknya? Iya, lebih baik dibaca, dipelajari dengan guru. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana menurut ustaz tentang keimanan seseorang yang takut kepada Allah karena dilihat teman? Misalnya, jika sendirian dia suka membuka video porno, namun karena dia teringat teman dan jika ketahuan temannya dia akan malu sehingga dia tinggalkan maksiat tersebut. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini namanya masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda min al-qaul. Mereka takut terhadap manusia dan tidak takut atau bersembunyi dari manusia tetapi tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah berserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridai. Ini ayat sudah surat An-Nisa surat ke-4 ayat 108, persis ayat itu. Dan orang-orang seperti ini ya, perbuatan hukum terhadap perbuatan ini adalah haram, dosa besar, menghapuskan pahala. Menghapuskan pahala. Maksiat tatkala sendirian penghapus pahala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamat bidhan. Sungguh aku akan datangkan, beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku di hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah. Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansur. Allah jadikan gunung-gunung, pahala bergunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Kata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim 'alaina alla nakuna minhu wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami sifat mereka, jelaskan kepada kami tentang mereka agar kami tidak termasuk mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Kata Rasulullah SAW, hum min ikhwanikum. Mereka saudara kalian seiman, berarti orang Islam. Wa min bani jildadikum. Mereka manusia, sama-sama manusia. Ya'khudzuna minal lail kama ta'khudzu. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Ahli ibadah berarti. Walakinnahum idza khalu bi maharimillah intahakuha. Tetapi mereka jika bersendirian dengan maksiat, dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar, mereka libas, mereka seenaknya. Para ulama mengatakan, kenapa orang yang bermaksiat sendirian itu terhapus pahalanya? Dua sebab. Karena mereka menganggap Allah tidak melihat. Dan ini berarti meniadakan sifat Allah. Dan meniadakan sifat Allah melihat kufur. Dan orang kafir hapus pahalanya. Yang kedua, karena mereka meremehkan Allah. Allah yang maha melihat, penglihatannya tanpa batas. Melihat apa saja, tapi dia remehkan. Makanya para ulama salaf mengatakan, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilai. Jangan jadikan Allah zat yang paling hina melihatmu. Tidak ada nilainya di hadapan kita. Dilihat teman, takut. Dilihat Allah enggak takut. Dan ini kita perbaiki di diri masing-masing, terutama anak-anak muda nih. Ya, pian yang tuha-tuha, alhamdulillah pian bersyukur kada beisi akun Instagram. Syukur pian. Kada melihat wanita berjilbab, berjoget, erotis, kada melihat bersyukur pian. Syukur. Itu dosa itu. Ya, musiknya berdosa. Melihatnya berdosa. Kalau ada yang mengatakan masa itu kan dosa kecil, apalagi pada jilbab. Bunga sahabulah. Maka kita katakan, al-israr alal ma'siyah kabirah alal masyhur. Terus menerus melakukan dosa, itu maksiat menurut pendapat yang masyhur. Maka para ikhwah, satu modalnya agar terlepas. Dibencikan oleh Allah. Benci melihatnya. Bukan malah kenyamanan. Benci melihatnya. Itu modal untuk bisa terselamatkan dari maksiat itu. Wallahi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, terutama akun Instagram. Kalau sudah punya akun itu, maka hati-hati. Pahala terkikis. Kalau seandainya orang sering-sering melihat akun tersebut. Hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Dia itu bagaikan pedang bermata dua. Kalau seandainya digunakan untuk kebaikan, dia sangat mendapatkan pahala yang besar. Kalau seandainya digunakan untuk keburukan, dia sangat mendatangkan dosa yang sangat banyak. Merentet dosanya. Hati-hati, pahala terkikis. Dan saya berpesan, perhatikan yang berjenggot-jenggot. Yang bercadar-cadar. Jenggotmu, cadarmu, tidak menjamin kamu untuk bermaksiat saat sendirian. Yang menjamin kamu bermaksiat untuk terlepas dari maksiat saat sendirian adalah muraqabahmu terhadap Allah. Jenggotmu, cadarmu, tidak menjamin kamu bermaksiat saat sendirian. Yang menjamin kamu untuk terlepas dari maksiat saat sendirian, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para ikhwan. Maka sekarang saya bukan meremehkan jenggot. Mungkin sebagian orang-orang yang berjenggot mereka yang paling banyak masuk ke dalam dunia maya Instagram segala macam. Melihat seluruh dunia. Seluruh dunia bisa terlihat dari mulai orang yang pakai jilbab cadaran sampai yang telanjang bulat bisa terlihat. Dan itu sudah dianggap biasa. Terlewat begitu. Gak ada rasa benci sama sekali. Makanya saya katakan, kai-kai ulun nih, ya, yang tuha-tuha, bersyukur pian kada punya akun sosial media. Bersyukur. Lihat, mereka nih masih hidup-hidup aja. Kada punya Instagram, hidup aja mereka. Nah ini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang penuntut ilmu yang ketika pulang kajian ngobrol berdampingan di atas kendaraan dengan yang bukan mahramnya? Haram. Apa yang harus saya lakukan ketika melihatnya? Maka dinasehati. Dinasehati. Ya. Dinasehati dengan santun dan baik. Hukumnya haram kalau seandainya dia berduaan dan bukan ada hubungan mahramnya. Saya pesan untuk godaan wanita. Anda tidak akan pernah bisa selamat. Laki-laki berilmu bagaimanapun tidak akan pernah bisa selamat dengan godaan wanita. Tidak ada cara lain kecuali ambil salah satu di antara keduanya. Lakasi dihalalkan atau diputus sama sekali. Gentle datang ke abahnya. Bah, anak pian merebut hati ulun. Kaito. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi.